Tapi kamu tak cinta aku. Ku tak pernah tahu apa salahku hingga kamu tak suka aku, tak mau aku. Selir hatimu